Nasihat, mohon nasihatnya terhadap siapa di hati yang telah terkenal kita sehingga kami tetap berada di atas al-haq dan mana jauh. Alhamdulillah ya kuat kalian, dakwah pada dia Allah jaga. Dengan Allah datangkan para ulama yang menjaga dan membimbing, maka tentunya kita tidak boleh berhenti. Kalau kita berada di atas al-haq, itu maksud Rasulullah Ali mengatakan al-jama'atu ma'awak al-haq ikuta wahdah. Jama'at yang hak ini adalah apa-apa yang sesuai dengan al-haq, walaupun kamu berselingkuh, walaupun kamu bersendirian. Jadi soal yang kita dikatakan jamaah walaupun bersendirian selama dia berada di atas al-haq. Dan ketika kamu menyadari dirimu berada di atas al-haq, tidak perlu bersendirian walaupun kamu bersendirian. Walaupun kamu bersendirian, tentunya semua orang di atas al-haq tersebut walaupun orang lain menyelisihimu. Allah Al-Fatihah. Sehingga tentunya setelah kita mengetahui bahwasannya kita bersama dengan para ulama, kita mendengarkan mereka, ulama kita dalam masalah ini, kita jangan merasa bersedih hati. Bahkan bersyukurlah kepada Allah, Allah telah memilihmu berjalan di atas jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab.